Anda semuanya panggil sama-sama Via Valen Sera. Ayo joget bareng lagi. Spesial Mas Teken, Mas Mocrot. Selamat sore Gegana. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Yang istrinya jauh di Hong Kong.